Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ketemu dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Ada satu momen yang sangat menarik dalam kehidupan manusia, di mana seorang sahabat yang sangat diagungkan, yang sangat dijamin dia pasti masuk surga, satu ketika pernah kecewa dengan Rasulullah karena setelah berjabat tangan ternyata Rasulullah itu melepaskannya. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku adalah sahabatmu, kenapa saya ajak jabat tangan saja kau lepaskan?" Rasulullah melepaskan bukan tanpa alasan. Rasulullah bertanya, "Mas mukmin aina anta, kamu itu rumahmu mana, asalmu mana, namamu siapa?" Orang ini bernama Sa'ad. Sa'ad Al-Ansari adalah orang Arabi, orang Arab tapi pedalaman. "Saya Rasulullah adalah orang yang pengumpul kayu dan batu. Setiap hari saya datang ke masjidmu, cuman saya biasanya datang di belakang. Karena saya datang terakhir, saya duduk di belakang, karena saya harus jualan dulu. Tapi hari ini ya Rasulullah, dagangan saya sangat laris, saya mengumpulkan kayu dan batu, saya jual di kota, dan saya bisa duduk di depan. Tapi ya Rasulullah, kenapa aku jabat tangan saja aku lepaskan? Itu tangan atau amblas atau amril, tangannya kasar sekali sehingga Rasulullah tidak tahan. Ada apanya ya Rasulullah, apanya ya Rasulullah, kenapa aku lepaskan? Karena tanganmu sangat kasar. Saya ini sebetulnya pekerja berat ya Rasulullah, tangan saya kasar, setiap hari saya datang ke masjidmu. Hasilnya untuk apa?" kata Rasulullah. "Hasilnya saya tularkan kepada anak istriku, karena tidak mungkin anak istriku tiap hari datang di masjidmu ini." "Terus hasil dari kerjamu?" "Hasil dari kerjaku ya untuk anak istriku. Tapi saya punya dua kehormatan." "Apa itu?" "Di sebelah kanan saya ada orang yang sudah tua renta, tidak sanggup bekerja, maka makanannya saya jamin setiap hari. Dan di sebelah kiri saya ada anak yatim yang tidak sanggup untuk mencari nafkah, sehingga makanannya pun saya jamin juga." Mendengar kata-kata ini, Rasulullah menundukkan kepala. "Jangan-jangan ini malaikat yang sedang mengajari saya." Tapi di tengah-tengah menunduk inilah, maka malaikat Jibril datang. "Ya Muhammad, sesungguhnya tangan yang kau lepaskan itu huwa mubasar bil jannah. Tangan itu tidak akan tersentuh oleh api neraka dan sudah dipastikan dia masuk surga." Orangnya masih hidup di dunia, tapi tangannya sudah mendali ke surga. Ada apanya dengan saat? Jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma. Terima kasih pemirsa, masih di acara Kurma. Dan kembali lagi, kita tadi sudah bicara tentang kenapa malaikat Jibril datang. Berarti yang pertama tadi bukan malaikat, karena ternyata malaikat Jibril datang yang memberitahu bahwa tangan yang kasar tadi, tangan yang sangat dicintai oleh Allah, yang dia sudah dipastikan ke surga dan tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ada apanya dengan Sa'ad? Sa'ad orang desa, tetapi dia tahu bagaimana hidup secara islami. Dia kerja dunia tapi tidak lupa akhirat, kerja akhirat tidak lupa dunia. Dia pencari kayu, bahkan dia pengumpul kayu dan batu. Pertama, sifat-sifat tawaduk luar biasa. Dia punya sifat tawaduk, tidak sombong, jarang tukang batu sombong. Dia tidak korupsi, jarang tukang batu korupsi. Ini tukang batu, ini korupsi, dua kerikil, tidak kan. Tapi dia tahu bahwa di tengah-tengah dia kerja, dia masuk masjid. Di tengah-tengah dia masuk masjid, tapi dia juga tidak lupa kerja. Laisa bi khairikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarikal akhirah lidunyaka. Walakin man yusi buhuma. Bukan sebaik-baik kamu orang yang bekerja mencari dunia lupa kepada akhirat, dan mencari akhirat lupa kepada dunia. Tetapi siapa orang yang baik yang bisa mengusahakan keduanya? Kita bekerja untuk dunia, tetapi juga tahu bagaimana hasil kerja itu. Sa'ad Al-Ansari dia kerja sebagai tukang batu, sebagai tukang kayu, tetapi dia mau sedekah. Dia masih mau bersedekah kepada orang-orang yang miskin di sebelahnya. Innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bidu'afaikum. Sesungguhnya keberkahan rezeki, pertolongan Allah dan kasih sayang Allah bersama orang-orang yang mau peduli dengan rakyat jelata. Rakyat jelata. Kenapa ini menjadi penting? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. disitulah nanti Allah akan memberi pertolongan kita, memberi kasih sayang pada kita. Dia bekerja untuk dunia, dia tidak lupa akhiratnya, tetapi mau berbagi. Berapa banyak orang yang sudah berpuasa, tetapi dia tidak memaknai puasanya. Sudah berpuasa tapi tidak menumbuhkan empati. Ada golden rule of ethic, yaitu ada kaidah emas. Kalau kamu gak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu gak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain kelaparan. Maka berpuasa sesungguhnya untuk mendidik empati, supaya kalau dia kelaparan, tidak juga dia membuat orang lain kelaparan. Disinilah maka sesungguhnya ada tujuan puasa, untuk la'allakum tattaqun, supaya ada ketakwaan di antara kita. Dan bentuk ketakwaan adalah peduli kepada sesama. Sa'ad al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang orangnya masih hidup di dunia, tangannya sangat kasar. Dia kerja keras dengan cara yang benar, dengan motif yang benar, niat yang benar, tetapi hasil kerjanya juga untuk keluarganya. Sa'ad al-Ansari adalah contoh bagi kita bagaimana menjadi orang yang mencari dunia tidak lupa akhirat, dan mencari akhirat tidak lupa dunia, tetapi mencari kedua-duanya, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.